Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran Kitabul Bai' dari Mudzakkarah Fiqih Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Halaman 175. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu ala hadha syarti qawluhu ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam minal amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bay'u antaradin. Wa qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Wal ma'na yaqtadi dhalika. Fa innana law ajbarna an-nasa 'ala bay'i amwalihim biduni haqqin la hasala bidzalika al-fawda wal 'udwana. Fa hadha asy-syartu dalla 'alaihi al-kitabu was sunnatu wan nadhru sahihu. Ini keterangan selanjutnya dari beliau rahimahullah, yaitu dalil yang menunjukkan syarat riba di dalam akad. Jadi akad jual beli harus bersumber dari keridhaan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Apa dalilnya? Di antaranya ini surah Al-Baqarah 188. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan sesama kalian secara batil. Tidak boleh. Yang namanya memakan harta orang lain harus bil haq, harus dengan hak. Ini maksudnya. Adapun bila dimakan bil batil, dengan kebatilan, maka tidak boleh. Allah melarang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Dan kalian membawa harta orang tadi ya kepada para penguasa, para hakim. Tujuannya apa? Lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithm. Untuk kalian memakan sebagian dari harta manusia secara dosa. Misalkan dia pintar dalam berhujjah di hadapan hakim. Dia mengaku kalau ini barang miliknya. Kalau ini adalah hak milik dia. Kemudian dia kemukakan hujjah yang meyakinkan hakim. Sehingga hakim memutuskan kalau harta itu adalah miliknya. Padahal dia sendiri tahu kalau itu bukan miliknya. Ini tidak boleh. Paham? Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian tahu kalau itu adalah harta orang yang kalian makan secara batil. Ini dalil. Begitu pula hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, innamal bay'u antaradin. Hanyalah jual beli itu bersumber dari apa? Keridhaan. Nah, pembeli dan penjual. Dan juga beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram atas kalian. Hingga hukum asalnya, darah, harta dan kehormatan orang lain itu apa? Haram untuk kita tumpahkan, untuk kita ambil, atau untuk kita jatuhkan. Ya, kehormatannya nah, tanpa hak, itu haram. Nah. Begitu pula secara makna. Ya. Bahwasanya kata beliau, wal makna yaqtadi dzalik. Secara makna, secara nalar gitu ya, ra'yu yang sahih ya, menuntut yang namanya jual beli itu harus dengan ridha. Kata beliau, fa innana, karena sesungguhnya kita ini, law ajbadna an-nas, andaikan kita itu memaksa orang, ala bayi amwalihim, untuk menjual harta mereka biduni hak, tanpa hak. Apa yang terjadi? La hasala bidzalikal fawdha. Niscaya akan terjadi dengan sebab itu fawdha, ini kekacauan, wal udwanu, dan permusuhan. Dan itu perkara yang apa? Tidak dibenarkan dalam Islam. Ya kan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya dengan hukum-hukumnya. Nah, pada syarat, maka syarat ini syarat untuk adanya riba yang di dalam akad jual beli, dalla alaihi kitab wa sunnah wa nazar sahih, ditunjukkan ya oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagaimana tadi Al-Baqarah 188 dan juga As-Sunnah, sebagaimana tadi innamal bay'u 'inda radin inna lima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram, dan juga an-nadhar sahih, yaitu makna yang disebutkan tadi oleh Syekh. Nah, semua ini menunjukkan di dalam akad jual beli harus adanya apa? Ar-ridha. Nah, keridhaan. Jadi terus qala rahimahullahu taala asyartur rabi'u alla yatadammanu al-aqdu wuqu'an fi muharramin. Fa idza tadammana al-wuqu'a fi muharramin falaysa bi sahihin. Qala ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Wa qala kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun. Wa kadzalika al-ma'na yabtadhi dzalika. Li'annana law shahahna al-'uqud al-muharramata lakana fi dzalika mudadatun li hukmillah. Li'anna Allah idza naha 'an syai'in fa huwa yuridu min al-'ibadi ay yajtanibuhu. Fa idza shahahnahu ma'na dzalika annana athbatnahu wa ja'alnahu mu'tabaran wa hadza mudadun lillahi ta'ala. Ad-dalilu fi hadhihi al-mas'alati min al-kitabi was-sunnati wan-nadhri sahihi wa hadha asy-syartu laysa lahu hasrun wa innama yashmulu kulla 'aqdin yataḍammanu wuqu'a fi muharramin fa huwa batilun mithlu syira'il baydi lil muqamarati fihi au syira'u adawatil au syira'u adawatil lahwi mislu al musajjilu listima'il munkarati fahadha batilun. Nah, ini syarat yang keempat di dalam akad jual beli, yaitu alla yatadhammana al 'aqdu wuqu'an fi muharram, akadnya tidak boleh terkandung padanya yaitu sesuatu yang menjerumuskan kepada perkara yang haram. Ya. Menjerumuskan saja tidak boleh. Apalagi yang jelas-jelas apa? Perbuatan tadi haram. Sehingga tidak boleh masuk dalam apa? Daerah yang haram. Nah. Fa idza tadammana al-wuqu'a fi muharram, maka bila akad tadi terkandung di dalamnya sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram, padahal sebi sahih, akadnya tidak sah, batal dengan sendirinya apa? Batal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dilarang. Nah, dan yang melarang itu awal larangan menuntut apa? Al-fasad. Bagaimana dalam ilmu usul, wasi an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu konsekuensinya apa? Membikin rusak perkara tersebut karena adanya larangan. Nah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa radd." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia radd, ay mardud, tertolak. Tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau melakukan akad jual beli yang di situ menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, ya, atau terjatuh kepada larangan Allah dan Rasulnya, maka dia hukumnya apa? Merdud, ya, fasik, batil, layasih. Nah, Begitu pula beliau bersabda, wa kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia itu batil. Ini asal mulanya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin menjual budak. Apa ingin membeli budak. Kemudian penjualnya mengatakan apa? Saya jual budak ini, tapi syaratnya walaknya untuk saya. Maka dilaporkan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau tidak meridai hal itu. Nah, yang benar adalah walaknya itu ya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disitulah beliau mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia itu batil. Syarat tadi hukumnya apa? Batil. Wa kadzalikal ma'na yaqtadi dzalik. Begitulah secara makna, secara an-nadhar sahih. Ya, pandangan ra'yu yang sah. Ya. Menuntut yang demikian itu. Kenapa? Li'annana, karena kita ini lau sahahna al-uqud al-muharramah. Andai kan kita mensahkan akad-akad yang diharamkan. Lakana fi dzalika mudhalatun li hukmillah. Niscaya pada yang demikian itu ada bentuk apa? Perlawanan terhadap hukum Allah, melawan hukum Allah namanya. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah idza naha an syai'in, ketika melarang dari sesuatu, fa huwa yuridu minal ibad ay yajtanibu. Maka Allah menghendaki dari hamba tadi adalah agar hamba itu menjauhinya. Jangan mendekatinya. Ya kan? Namanya dilarang itu dia dijauhi, jangan didekati. Fa idza sahahna min fa idza sahahna, maka bila kita sahkan itu akad yang diharamkan tadi, makna dzalik, maknanya apa? Artinya apa? Annana athbatna, bahwasanya kita menetapkannya. Wa ja'alnahu mutabaran, dan kita menjadikannya sesuatu yang teranggap. Ya kan? Wa hadza mudhadun lillahi ta'ala, dan ini maknanya apa? Melawan Allah, menentang Allah Ta'ala. Ya enggak? Nah, Allah mengharamkan, kita menghalalkan. Allah Subhanahu wa taala melarang ya agar kita menjauhinya, kita malah apa? Membolehkan, membiarkan orang mendekatinya. Ini namanya melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu salamul afiyah. Nah, wad dalil fi hadhihi al-mas'alah min al-kitab wa sunnah wan nadhar sahih. Sehingga dalil dalam masalah ini yaitu enggak boleh dalam akad itu ada sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram, itu ditunjukkan dari Alkitab, As-Sunnah, dan pandangan ra'yu yang sehat, yang sah. Wa hadha syart laisa lahu hasr, dan syarat ini enggak ada batasnya. Artinya mencakup segala yang haram, segala yang itu mengarah kepada yang haram. Maka tidak boleh ada akad yang seperti itu dalam jual beli. Wa innama yashmul kulla aqdin. Sehingga ini mencakup segala akad. Yatadhammanu wuqu'an fi muharram. Yang mengandung apa? Sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram. Fa huwa batil. Maka akad yang seperti itu batil. Apapun. Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan tadi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Ini semua dalil. Dalil bahwasanya akad yang diharamkan, yang di dalamnya ada sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram, maka hukumnya batil. Contohnya apa? Contoh kata beliau, mithlu syira'il bayd, seperti beli telur. Hukumnya apa beli telur? Boleh, ya kan? Halal. Tapi lihat lil muqamarati fihi, si pembeli tadi beli telur itu untuk apa? Oh, untuk berjudi. Ya. Karena ada bentuk perjudian itu yang modelnya apa? Pakai telur misalkan. Dia datang ke toko antum. Pak, beli telurnya. Berapa? Ya, seperempat. Dilayani. Ternyata apa? Antum sebagai penjual tahu. Wah, ini orang tidak untuk dimakan ini. Dia untuk berjudi. Kenapa? Antum lihat dia tadi dari tempat perjudian. Dan antum tahu di sana itu, ya, perjudiannya pakai telur. Jadi kuat sekali apa? Qarina menunjukkan apa? Orang ini beli telur tadi untuk judi. Nah, apa hukumnya ini? Batal. Tidak boleh. Haram. Paham? Nah. Nah, dari sini terjawab ya pertanyaan kebanyakan ikhwan ya. Ya memang ya berat juga kasih-kasihnya ya. Kadang ada orang yang sudah jadi langganan beli, Pak. Beli ya abrasnya 5 karung misalkan. Nanti malam mau ada acara ini, ya, acara bid'ah. Gimana itu? Aduh, langgananku. Kenapa harus ngomong? Enggak usah ngomong sekalian ya. Tapi udah kejadian begini. Ya. Ya gimana nih? Nah, kalau kita layani terjerumus dalam apa? Ikut serta dalam perbuatan dosa ini. Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Gimana ini? Nah, maka disitulah memang apa letaknya godaan dan ujian seorang pedagang ya. Nah, dia lebih mendahulukan ridha Allah, keselamatan akhiratnya, agamanya, atau dia lebih mementingkan keuntungan dunianya. Nah, contoh lagi au syirau adawatil lahwi, al-lahwi, membeli alat-alat musik, ya, atau yang dipakai biasanya untuk seperti itu. Ya. Contohnya apa? Mislul musajjil, seperti kaset, tip. Ya. Ada orang beli tip, kita jualan. Tapi untuk apa? Listima'il munkarat. Untuk dia mendengar perkara-perkara munkar di situ. Bagaimana ini hukumnya? Kata Syekh apa? Fahada batil. Nah, akad seperti ini batil. Karena menjerumuskan dalam perkara yang haram. Nah, dalam perkara yang haram. Makanya para ulama ketika ditanya, bagaimana dengan seseorang yang dulunya dia enggak mengerti hukumnya nyanyi dan musik? Ya. Dia punya banyak alat-alat musik. Setelah itu dia tahu kalau itu hukumnya haram, terlarang. Terus bagaimana? Apa yang dia harus lakukan dengan alat tadi? Apakah boleh dia menjualnya? Nah, maka dijawab para ulama, tidak boleh dia menjualnya. Ya, karena apa? Sama saja dia membuka peluang orang untuk berbuat dosa. Nah, sehingga yang dia lakukan adalah dia hancurkan barang tadi. Dia musnahkan barang tadi. Sudah. Itu. Hmm. Atau kalau mungkin bisa di apa namanya? Didaur ulang gitu ya. Dia daur ulang untuk sesuatu yang selain itu fungsinya. Misalkan mungkin layarnya bisa diambil dipakai untuk apa? Ya, atau dirubah jadi bentuk apa, atau yang semisal yang penting tidak apa menjerumuskan lagi kepada yang haram. Nah, sampai sini selesai pembahasan syarat umum di dalam akad jual beli. Ya, syarat umum di dalam akad jual beli. Jadi ada berapa syaratnya? Ada 4. Secara umum dalam akad jual beli, ya, yang pertama, penjual atau pembeli ya harus memiliki sultatul akad, kuasa dalam melaksanakan akad. Ya, entah itu dia pemilik atau yang menggantikan posisi pemilik. Yang kedua, ya, pihak penjual atau pembeli adalah orang yang jaizut tasarruf. Dia dibolehkan secara syariat untuk melakukan apa? Pengelolaan harta. Paham? Dan ini ketentuannya ada 4. Untuk dibolehkan dia mengelola harta harus merdeka, baligh, berakal dan rasyid, ya, terbimbing dalam mengelola harta tadi. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah akad tadi harus bersumber dari yaitu keridhaan antara pembeli dan penjual. Ya, tidak boleh adanya apa? Paksaan, kecuali paksaan yang didasari oleh kebenaran. Maka ini boleh. Sedangkan yang keempat adalah akad tadi tidak boleh mengandung sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram. Mengandung sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram. Bila ini dipenuhi, maka jual beli apa teranggap sah secara umum. Nah, nanti ada syarat-syarat yang khusus yang akan dibaca setelah ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala asyurutul khasatu fil bay'i. Asyaratul awalu ayakunal ma'kudu alaihi ma'luman, ayakunal ma'kudu alaihi ma'luman biru'yatin aw sifatin ay ma'lumun indal ba'i wal mushtari. Dalilu hadha syarti qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il warari wa kullu bai'in majhulin la syakka fihi annahu gharrun. Law qala rajulun li rajulin أبيع عليك ما في بطن هذه الشاة فهذا غير جائز لعدم العلم به ولأنه مجهول ولو باع لبنا في ضرع غير جائز لأنه مجهول. نعم. الشروط الخاصة في البيع syarat khusus dalam jual beli, artinya yang lebih detail, ya. Ini harus dipahami juga dalam jual beli, ya. Ada syarat-syarat yang khusus. Yang pertama kata beliau, ayyakun al-ma'qud alaih, barang yang dijadikan akad jual beli, ya, yang diperjualbelikan ini harus dalam keadaan apa? Ma'luman, diketahui. Entah itu biru'yah, dengan melihat langsung barangnya, au sifat, atau dengan sifat. Ini dia enggak melihat langsung barangnya, tapi dari sifat dia sudah bisa gambar gitu ya. Wujudnya seperti ini. Naam, ai ma'lum indal ba'i wal mushtari. Maksudnya diketahui di sini adalah di sisi penjual dan pembeli. Ini, sehingga barangnya harus maklum. Harus dikenal, diketahui oleh penjual dan pembeli. 6. Apa dalilnya? Kata beliau rahimallahu, dalilu hadzal syart, Dalil salat ini adalah qaulu Rasulullah SAW fi hadithi Abi Hurairah. Sabda Rasulullah SAW dalam hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul SAW naha an bai'il gharar. Bahwa Rasul SAW melarang dari yang namanya jual beli gharar. Itu dilihat ada dalam riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Ad-Darimi, dari hadis Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ali, Ibn Umar radhiyallahu anhum ya, ajma'in. Baik, paham? Nahan Nabi SAW an bay'il gharar. Nabi SAW melarang dari jual beli gharar, ya, jual beli yang sifatnya enggak jelas. Paham? Enggak jelas. Wa kullu bai'in majhul, dan setiap jual beli yang itu majhul, la syakka fihi annahu gharar. Tidak ada keraguan bahwasanya itu gharar. Ya. Karena si penjual dan pembeli enggak tahu apakah nanti akadnya ini menguntungkan dia atau merugikan dia. Paham? Sifatnya apa? Spekulasi, sifatnya spekulasi. Kalau dia beli, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Penjual juga gitu. Kalau saya jual ini, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Sama-sama, nggak tahu, ya. Akhirnya nanti gimana? Ini tidak boleh, paham? Tidak boleh. Karena ini masuk dalam bentuk apa? Taruhan. Taruhan, tidak boleh. Contohnya, lau qala rajul li rajul. Andai kan ada seorang berkata kepada orang lain, abi'u 'alaika ma fi batni hadha syat. Saya jual kepadamu apa yang dalam perut kambing ini. Ini janinnya. Mau enggak? Pes, harga murah. Ini ya. Ya nanti diambilnya kalau sudah lahir. Diambil. Bagaimana si pembeli tahu nggak apa yang di dalam perut kambing tadi nantinya lelaki apa jantan atau betina, nanti dia sehat atau sakit, normal atau cacat, nggak tahu, hidup atau mati, nggak tahu juga. Nah begitu pula penjualnya, apa pembelinya gak ngerti itu, pembelinya pun gak ngerti bagaimana nantinya. Fahada ghair jaiz, maka ini gak boleh kata si li'ada min ilmi bihi, karena gak diketahui. Wali'anhu majhul. Contoh lagi, walau ba'al labanan fi dar, seandainya orang tadi menjual susu dalam tetek sapi tadi, ya. Saya jual susu ya ada dalam tetek sapi saya nih, mau nggak beli? Dalam keadaan nggak tahu nanti berapa dapatnya ya, berapa liter misalkan, nggak tahu ya, pokoknya dia di situ silakan. Ini kata Syekh ghairu jaiz, nggak boleh. Kenapa? Li'annahu majhul, karena itu majhul, nggak dikenal berapa kadarnya, berapa ukurannya. Paham? Qala rahimahullahu ta'ala, wa tariqul ilmi bi ru'yatin aw sifatin. Ar-ru'yatu takunu fi ma yumkinul ihatatu bihi ru'yatan bi ru'yatan. Fa fi hadhihi al-halati takfir ru'yatu. Wa sifatu mithlu qawlika bi'tu 'alayka sayyaratil fulaniyata allati sifatuha kadha wa kadha. Fatahtaju ila bayani sifatin naw'i wa miqdari sayri wa ghairi dhalika minas sifati allati tahaddada hadhihi sil'atu. Al-ilmu bi ru'yatin aw sifatin hadha ghairu hasirin lakinnaha ala sabili tamthil id qad yakunu wasilatul ilmi bil mabi'i syamma wa dhalika mithlu at-tibi wa bai'i ta'ami alladhi yakhtalifu ta'muha yakhtalifu ta'muhu fa tariqul ilmi bihi ad-dawku wa bai'il wa bai'ul musajjil aw ma syabahahu tariqul ilmi bihi as-sama'u as-sama'u na'am ala syai rahimallahu wa tariqul ilm, cara untuk mengetahui barang yang mau dijual belikan itu dengan ru'yah atau sifat, dengan melihat atau dengan disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Paham? Ya istilahnya apa? Speknya ya, spesifikasinya. Itu cara untuk mengetahuinya. Dua cara ini nanti kata Syekh bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Contoh saja. Ya. Ar-ru'yah, melihat itu yaitu yakunu fima yumkinul ihata bihi ru'yah. Dalam barang-barang yang mungkin bisa diketahui dengan melihat. Fa fi hadhil hala takfi ru'yah. Maka dalam keadaan seperti ini cukup untuk mengetahui dengan lihat saja. Dilihat sudah cukup. Wasifah, sementara sifat itu seperti ucapanmu bi'tu 'alaika sayyaratil fulaniyah. Aku jual kepadamu mobilku yang itu. Ya. Allati sifatuha, yang sifatnya kada wa kada. Demikian. Ya, fatahtaj ila bayan sifatin naw. Maka butuh untuk dijelaskan sifat jenis mobilnya tadi. Mereknya apa? Mungkin keluaran tahun berapa? Ya, speednya berapa dan seterusnya yang teranggap ya. Sayyid pemikdar asir, yang kadar perjalanannya, ya, kecepatannya, waghairu dzalik, dan yang selain itu minas sifat allati tuhadidu hadhihi silata, dari sifat-sifat yang mendefinisikan ya barang tadi. Nah, al ilmu biru'ya au sifat, untuk mengetahui barang yang dijual belikan dengan cara dilihat atau disebutkan sifatnya. Hada ghairu hasil. Ini bukan pembatasan kata saya. Lakinnaha ala sabili tamthil. Hanya saja ini sekedar contoh saja. Id karena qad yakunu wasilatul ilmi bil mabi' asyam. Kadang wasilah untuk mengetahui barang yang dijual itu dengan dicium. Ya, wa dhalika mithutib, seperti misalkan minyak wangi. Wa bai'u tu'am, jual beli makanan misalkan. Alladhi yakhtalifu ta'mu, yang beda-beda rasanya. Fatariqul ilmi bi adzauq, maka cara untuk mengetahui dengan dirasakan, dicicipi. Wa bi'ul musajjil au ma syabahahu, menjual tip misalkan atau yang semisal itu. Tariqul ilmi bihi as-sama, cara untuk mengetahuinya adalah dengan misalkan dilihat atau didengar, ya kan? Kalau kayak komputer gini ya mungkin dicoba dulu, dibuka dulu bagaimana jalannya dan seterusnya, sehingga yang penting apa, barang tadi harus maklum, paham, dikenal oleh si pembeli ataupun penjual ya. Tidak boleh majhul itu. Bagaimanapun caranya untuk bisa mengetahui hakikat barang tadi. Jelas? Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin dengan subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah.